Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabi'u utawi hadis kang nomor pitu iku an Abi Ruqayyah, iku an Abi Ruqayyata Tamim ibn Ausin Ad-Dari, saking sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pola ngendika sapa Kanjeng Nabi, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu utawi pokok-pokok ing agama ad-dinu utawi pokok-pokok e agama iku an-nasihatu pitutur, pitutur kang becik. Kulna mongko matur sapa kita para sahabat, kulna mongko matur sapa kita liman kagem sinten. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi kanggo Allah taala, bali kitabihi lan kanggo kitabe Allah taala, wali rasulihi lan kanggo utusane Allah, wali aimmatil muslimina lan kanggo pemimpin-pemimpine wong Islam, wa ammatihim lan kanggo sekabehane wong Islam. Hadis yang nomor 7 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini nama aslinya adalah Tamim ibnu Ausin. Beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwa pernah pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu pokok daripada agama adalah sebuah nasihat, pitutur sing becik, mau'idzatul hasanah, itu nasihat. Rasulullah mengatakan semacam itu, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau agama itu merupakan nasihat, nasihat untuk siapa? Jawabannya Rasulullah adalah lillah, nasihat untuk Allah. Nah, maksudnya dari kata-kata nasihat untuk Allah ini adalah yakni al-imanu billah, iman kepada Allah taala. Jadi agama itu nasihat untuk Allah. Berarti kita ini dinasihati oleh agama agar supaya kita ini iman kepada Allah taala, wa ta'atihi dan taat kepada Allah, bil qalbi wal badani, iman kita kepada Allah ini baik secara lisan, baik secara hati atau badan. Kita wanah widalik dan lain-lainnya. Jadi iman kita mutlak, iman kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang nomor berapa pernah malaikat Jibril sowan kepada Rasulullah menanyakan akhbirni anil iman. Beliau mengatakan iman adalah iman kepada Allah Ta'ala dan lain-lainnya. Yang nomor dua, agama merupakan nasihat untuk kitabnya Allah. Wali kitabihi itu maksudnya adalah iman kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Bimakna ta'zimuhu wal imanu bihi wal amalu bima fihi. Kita selalu memuliakan Al-Quran, bahwa itu adalah kalamullah, kalamur rahman. Kalau itu merupakan kalamullah, kalamur rahman, nah kita dinasihati oleh agama. Agama menganjurkan kepada kita agar supaya kita ini selalu memuliakan, menjunjung tinggi tentang Al-Quran, iman, iman pada Al-Quran, bahwa itu adalah 100% kalamnya Allah, firman-firmannya Allah, tidak ada kecampuran omongannya makhluk. Setelah kita memuliakan dan mengimani, kita mengamalkan isi Al-Quran. Wal amalu bihi, wal amalu bima fihi, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau perintah ya kita jalankan, kalau itu larangan ya kita singkiri. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tasdiquhu fima jaa bihi. Tasdiquhu fima jaa bihi. Kita dianjurkan untuk selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita membenarkan adanya hadis. Wa i'anatuhu ala amri rabbihi qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Kita mengimani bahwa Rasulullah ini adalah utusannya Allah. Perintah-perintahnya Rasulullah adalah juga termasuk perintahnya Allah. Kita memuliakan Rasulullah, memuliakan kalam-kalamnya Rasulullah, dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu maksud daripada ad-dinun nasihah li rasulih. Wali a'immatil muslimin ini wulatu umurihim, yakni al-wafa'ulahum bi'ahdihim. Kita dianjurkan untuk selalu mengikuti, selalu manut, taat kepada orang-orang yang menjadi pemimpinnya orang Islam. Nah, siapa a'immatul muslimin itu siapa? Tidak ada lain kecuali ulama-ulamanya umat Islam ini kita harus mengikuti, memuliakan, mengikuti takzim, tidak boleh mengingkari apa-apa yang menjadi perintahnya para alim ulama, para kiai. Wa ammatihim awake dhewe ya dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim. Karo pemimpin Islam ya awake dhewe kudu taat, karo sepadha-padha karo wong Islam awake dhewe ya kudu apik. Lah kalau ada orang yang hidup ana wong urip ngene iki mau selalu iman kepada Allah, membenarkan tentang Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti kitab-kitabnya Allah, hidupnya itu selalu berpedoman dengan Al-Quran, berpedoman pada hadis, dan tidak meninggalkan para pemimpin-pemimpinnya. Orang yang hidup semacam ini nih, seakan-akan dia itu adalah nasihat yang berjalan. Kita mengambil nasihat kepada mereka boleh. Wong dek iki yo apik tenan, wong urip kok yo ngono apike. Kalau ada orang yang semacam itu, bagaikan dia itu cermin yang berjalan, awake dhewe ngilo mesti selamat. Mengikuti mesti selamat. Kalau kita selalu mengikuti mereka, kita akan menjadi seperti mereka. Maka Rasulullah mengatakan ad-dinun nasiha. Al-hadithus samin, hadis yang nomor 8. An ibni Umar radhiyallahu anhuma. An ibni Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Ibnu Umar ini adalah dua orang, Abdullah dan Umar, dua-duanya adalah sahabat. Maka doanya bukan radhiyallahu an, tapi radhiyallahu anhuma. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umirtu dan perintah sapa ingsun, an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun, annasa ing menungso, hatta yashhadu sehingga nyekseni sapa menungso alla ilaha ing yen to ora ana pangeran kang wajib disembah illallahu kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan nyekseni sapa menungso sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah, wa yuqimu lan padha nglakoni sapa menungso as-shalata ing salat, wa yu'tu lan padha bayar sapa nekaake wa yu'tu lan padha nekaake sapa menungso az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko nalikane nindakake sapa menungso zalika ing mengkono-mengkono kasebut, asamu mongko kareksa sapa menungso mini saking ingsun, dima'ahum ing getihe menungso, wa amwalahum lan bondo-bondone menungso illa bihaqil Islam kejaba kelawan hak Islam, wa hisabuhum lan itungane hisabe menungso iku Allah Ta'ala ing ngatasé Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ki hadis tegas, hadis Kanjeng Nabi ngendika, ngendikane ngene. Aku diperintah karo Gusti Allah kon merangi wong. Wong aku kon merangi. Kon bertindak keras, bertindak tegas. Tak aku didawi Gusti Allah kon mateni wong. Arti letter-e ra ngono. Umir tu an uqatilan nas. Kejaba wong iki mau nyang arepku gelem maca syahadat. Gelem nglakoni salat, gelem bayar zakat. Yen nganti ana wong kok ora gelem maca syahadat, ora gelem nglakoni salat, ora gelem bayar zakat, aku didawi Gusti Allah kon merangi. Kuwi tak pateni kena, aku ora didugani karo Gusti Allah. Nek yen nganti wong-wong ki mau wis padha gelem nindakke ngono. Gelem maca syahadat, gelem salat, gelem zakat. Oh, dia akan terselamatkan dari peperangan saya. Asamu minna asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku ora bakal merangi. Aku ora bakal apa jenenge ora bakal merangi dhe'e, malah aku diharamke karo Gusti Allah yen nganti melukai mereka. Yen dhe'e wis gelem syahadat, gelem salat, gelem zakat, dia bagaikan saudara saya. Aku paribasan natoni ya, jiwit tok wae aku didukani karo Gusti Allah. Nek yen nganti dhe'e ra gelem syahadat, ora gelem salat, ora gelem bayar zakat, tak perangi, tak pateni, Gusti Allah ora duga karo aku. Loh, ini hadis-hadis yang semacam ini ya, ini menunjukkan bahwa yang namanya syahadat ini sesuatu yang harus ditegakkan. Awake dhewe iki kudu ana batas tertentu karo wong sing ora maca syahadat. Karo awake dhewe sing maca syahadat iki kuwi harus ada jarak tertentu. Bapak dhewe iki mau jane diperangi kena. Dipateni kena. Awake dhewe Kanjeng Nabi malah ngendika, aku pancen didhawuhi Gusti Allah kon mateni. Siji kuwi wong loro, loro wong sing ora nglakoni salat. Niki wong Indonesia iki ora nglakoni salat kan wah banget. Islam ning ora nglakoni salat. Ninggal salat dengan kesengajaan, ora krana uzur, ora krana darurat, ora krana ana apa jenenge alangan enggak. Dia sehat. Hanya karena kusala, kusala itu keset. Wa yuqimus shalah yen nganti orang lakoni salat aku didawi Gusti Allah kon mateni wong yo. Wa yu'tuz zakah yen nganti ra gelem bayar zakat yo tak pateni. Ini tiga-tiganya ini adalah sesuatu yang apa namanya padha pentinge. Nek yen nganti dhe'e nindakke aku ra kena ganggu. Kudu tak lindungi, kudu tak hormati, kudu tak ayomi. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Al haditsus tasya. Hadis yang nomor 9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an. Saking sahabat Abi Hurairah Abdurrahman jenenge asli Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr ki watu. Jadi Abdurrahman anake watu. Mula jeneng ki aja di terjemah jane malah. Ini dijikuk tafa'ule wae, dijikuk tabarukane. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah sami'tu wis tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku wis tau krungu Kanjeng Nabi ngendika mana haitukum anhu fajtanibu wama amartukum bihi faktu minhu mastatoktum ma utawi barang nahaitu kang nyegah sopo ingsun kan ngelarang sopo ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibuhu mongko ngedohono sopo sira kabeh hu ing ma wama amartu bamalan barang amartu kang merintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu mongko padha nekanono sapa sira kabeh minhu saking ma mastatotum selagine kuat sapa sira kabeh fa inna ma ahlaka mongko angin pestine rusak hancur disiksa sapa alladzina wong akeh min qablikum sadurunge sira kabeh iku kasratu masailihim sebab kokeyan pitakone alladzin waqtilafuhum lan anggone nulayani sapa alladzin ala anbiyaihim ing ngatasé pira-pira nabine alladzin rawang riwayatake ing hadis sapa al-Bukhari wa Muslim Imam Bukhari lan Imam Muslim Kanjeng Nabi paring dawuh nyang sahabate otomatis nyang umate otomatis nyang awake dhewe iki. Dawuhe piye Kanjeng Nabi? Segala sesuatu yang kami larang tolong jauhilah. Mana haitukum anhu fajtanibuh. Wis toh perkara-perkara sing tak larang kowe aja nglakoni. Jauhilah. Karena apa? Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal larangan Allah itu pasti ada hikmah. Jadi larangane Gusti Allah golek ana apa? Larangane Kanjeng Nabi apa? Golek ana. Oh iki sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ya kita menjauh-jauh. Ojo njajal-njajal nglakoni jangan. Sebisa mungkin sekuat tenaga. Wa ma amartukum bihi faktu minhu. Tetapi sesuatu yang kami perintah, sesuatu yang kami perintahkan untuk kamu semua, maka lakukanlah apa yang kami perintahkan menurut kemampuanmu. Mastatoktum. Babe ono tambahan mastatoktum ki awake dhewe kon nglakoni semua perintahnya Rasulullah ki yo abot tenan. Apa meneh kon tiru-tiru Kanjeng Nabi persis. Ora iso awake dhewe. Maka ada kata-kata mastatoktum, kowe yen niru-niru aku, yen nglakoni apa sing tak perintahke, ayo mastatoktum. Semampumu. Sering saya sampaikan pernah Rasulullah itu sholat. Sholat satu rekangat itu yang dibaca 5 juz. 5 juz punjul seprapat. Awake dhewe kuat ora? Wong di kon makmum sing imam maca sak klebet wae ngadeke ngenteni yen kurang sak ayat. Wae poso rak ngabusi to. Salu sunnatal tarawih jamiatan asabakumullah. kabeh jawab labbaik wa sa'daik la haula wala quwwata illa billah. Wira artine tembung jawane piye? Ayo Mas, ayo Mbak Pondok, Mas Pondok. Yo salat tarawih jamaah. Muga-muga aku karo kowe kabeh diparingi ganjaran. Terus kabeh jawab, "Nggih, monggo, monggo Gus." Sabaik wa sa'daik sing diko dawuh. Asabakumullah, muga-muga aku kowe diparingi ganjaran Gus, beres, beres. Kowe jawab wis ngono tok, saku ngadeg aku yo ngadeg tenan kowe linggih iki terus piye? Aksine nyemak. Kurang saayat Allah. Dia kok weruh-weruh no. Aku gak cermin karo Gusti Allah. Nek aku ngulating dhuwur mburi ketok kabeh. Ana sing ngono kuwi ana. Ni yo kuwi menungso ngono kuwi biasa. Yen ra ngono ora menungso. Ning awake dhewe sayane kon nglakoni kaya Kanjeng Nabi. Bayangno Kanjeng Nabi salat 5 juz punjul seperapat. Kuwi Anas bin Malik sing makmum. Lah yen ngono ki mau apa ya awake dhewe kon tiru-tiru. Ya yen iso tiru-tiru. Pak Kiai Najib Krapya. Kuwi yen traweh Ramadan sing makmum ki ngalami traweh katamping telu. Bayangno wis. Mesti ping telu ngimami traweh. Tanggal 1 tekan tanggal 15 kuwi katam. Ya. Sewengi rong jus, kuwi sing makmum kuwi masjid Krapyak kebak. Terus engko 7 hari setelah itu katam. Setelah itu nanti 7 dino ya katam nih. Malah yang aku kurung kabar siji 15 katam, siji 15 tekan selawe katam, selawe tekan malam bakdo katam. Ayo jajal nyang Krapyak ono. Jajal sekali tempo. Tahun 89 saya mondok di Krapyak. Didawi karo Mbah Ali Maksum, "Karim, we poso nyang ndi iki?" "Derek Kiai, mulih boyong apa ora? Nyang omah ngewangi bapak apa ora? Mboten-mboten dawuh iki. Umpamane iki poso iki tak konyang Banten gelem." "Nggih, sendika dawuh." "We mondok nyang ngene Mbah Dim, Mbah Dim Banten." "Nggih." "Saya sama Gus Suadi Pasuruan, mangkat nyang Banten." Poso kurang dino mangkat. Terus traweh pertama, ya santri anyar kan soft pertama. Aku ora ngerti carane traweh Mbah Dim. Subhanallah, sedina sak kataman. Iki mulai bakdo ngisak tet menjelang sahur katam. Aku ngalami 3 dino, bar kuwi aku lara. Aku disangoni waktu ngono disangoni 250 karo Mbah Ali Maksum. Kowe ini iso nyangkono minimal setengah sasi. Engko setengah sasi bali ngaji kitab Araku, sing setengah sasi melu traweh bil barakah Mbah Dim. Mangkat saya. Iki. Aku pernah jajal mau pernah. Wah, santri pertama ya soh pertama nganggo serban khusyuk wae. Ya ora rukuk-rukuk iki piye. Dah. Maka Rasulullah, kebijaksanaannya Rasulullah itu semacam itu. Ada kata-kata mastatoktum. Mengapa kok mana haitukum anhu fajtanibuhu kok ora nggo mastatoktum? Masalah larangan kudu gelem ra gelem, kuat ra kuat kudu mbok jauhi. Karena itu bahaya. Enggak ada toleransi, enggak ada larangan-larangan, udah. Tetapi kalau perintah, yen kowe arep kabeh perintahku yo lakonono ning menurut kemampuanmu, sebab kowe kabeh iki takpal ora iso padha karo aku, ora iso. Kanjeng Nabi ngendikane ngono. Mas tato. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Ngerti yo he umatku, ngerti yo. Rusak ing kaum 'Ad. Rusak ing kaum Samud. Rusak ing kaum Madyan. Kuwi ora sebab liya mung sebab kokeyan pitakon karo nabi-nabine. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bik awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insha'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harus musallamatul la syiata fiha. Dialoge para kaum-kaume ya karo nabi-nabi ngono. Kokian pitakon. Nabi Musa, yen kowe kepengin ngerti sing mateni rondo iki sapa? Kowe pengin ngerti, kuwi kan ana kejadian ana rondo sugih mati. Ora lara apa-apa ngerti-ngerti mati. Lah gempar. Wong kampung do kepengin ngerti sing mateni sapa? Sawan Nabi Musa. Nabi niki enten rondo mati sugih banget niki. Niki sing mateni sinten nggih? Lho yen kowe kepengin ngerti sing mateni kuwi, aku anu jikokno sapi siji. Sapi. Ampun guyon to Nabi Musa. Masuk kula takon sing mateni sapa kok malah kon kake sapi niki gandengane napa? Ya aku kan pertanyaan to. Gelem ra kowe? Sapi gonene siji sapi. Sapi. Lah sapine niku sapi sapi sing pripun? Sing pun nate dingge ngluku teng sawah napa sing dereng nate nggih ngluku? Pertanyaan kuwi. Jawabane Nabi Musa durung tahu dinggo ngluku, rekoso dhek golek. Oh nggih, mengke kula padeske. Menawi enten mengke pun kecepeng sapi ini niku warnane napa? Pokoke pitakon, malauluha. Nabi Musa yang jawab. Qala innaha yaqulu innaha baqaratun safra. Berhubung kok kian pitakon, Nabi Musa ya piye ya tembunge ya nganyelke. Golek sapi sing kuning, modar. Ya yen sapi ireng soklat gampang, putih gampang. Sofro golek sapi sing kuning. Wong golek mbangak ra ono, mboyo lali ra ono, pasar kewan sak Indonesia ra ono. Wis bebek kokehan pitakon. Mula awake dhewe iki yen didhawuhi guru, nggih sendika dawuh rasah kokehan pitakon. Tulung ngisor pelomke disaponi. Sedaya. Lho kok sedaya? Wong tembunge matno ngisor pelem disaponi. Kok isih takon sedaya? Ha jawabanku, heeh, sak latar kabeh, malah tele-tele. Ninjane yen kowe iki mau manut ngisor pelem ya ngisor pelem setengah meter ini, setengah meter ini, setengah meter ini wis ngisor pelem kabeh. Ning dadak kok karep takon iyik kuwi lho. Kuwi sing marake rusak. Memperberat malah. Haju Rasulullah ngendika. Ya ayuhan nas haju. He menungso kowe do mangkat haji kabeh. Ana sing matur karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula didhawuhi haji niku pendak tahun. Kanjeng Nabi mendel. Meneng ora jawab. Tiap tahun Kanjeng Nabi ora jawab. Tiap tahun apa mboten Kanjeng Nabi? Aja kok kan pitakon. Umpamane tak jawab, heeh piye? Mula awake dhewe aja kok kian pitakon. Waktilafuhum ane ambia ihim rusak ing wong-wong dhisik wis sebabe do nulayani ora manut karo dawuhe para nabine. Awake dhewe ya manut karo Kanjeng Nabi, aja nganti nulayani Kanjeng Nabi. Insyaallah kalau kita ini selalu mengikuti Rasulullah, larangan-larangan Rasulullah ya kita jauhi, perintah-perintahnya Rasulullah kita laksanakan, insyaallah kita tidak akan seperti kaum-kaum yang dahulu. Kita akan selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya masih ada acara di Asgaf. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.